Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sirahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih berkenaan dengan perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Padahal dia beramal saleh, namun ada keyakinan, ada perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam dan dihukumi murtad secara syar'i. Kita katakan secara syar'i, bukan karena tuduhan kita, bukan karena hasil pemikiran seseorang. Dinyatakan murtad, dikatakan kafir berdasarkan dengan dalil-dalil yang syar'i. Qala rahimahullahu ta'ala ad-dalilu ta'rif. Dalil yang ketiga ma waqa'a fi zamanil khulafa'ir rasyidin, yaitu kejadian yang terjadi pada masa khulafa'ur rasyidin. Kisatu ashabi Ali ibn Abi Thalib, yaitu kisahnya pengikut Ali bin Abi Thalib. Pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Pengikut yang bagaimana? Yakni mereka orang-orang yang hulu di dalam menempatkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yakni menempatkan Ali bin Abi Thalib pada tempat yang tidak semestinya, yaitu dianggap dinyatakan sebagai Tuhan. So, apa ada yang demikian? Ada. Kejadian ini di masa beliau. Ada orang-orang muslimin yang mengaku muslim menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Lama taqadu fihi al-ilahiyata alati tuqtaqadu al-yawma fi unasin min akbari bani Adam wa aksafihim. Yani ketika mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu sebagai Tuhan berhak untuk diibadahi. Kalau pada hari ini yang diyakini sebagai Tuhan itu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang fakir, ya, jelas-jelas perbuatannya jelek, dianggap sebagai Tuhan. Itu pada zaman sekarang. Di zaman dahulu, Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah, orang yang soleh, dianggap oleh mereka sebagai Tuhan. Fada'ahum ila taubati fa'abau. Dan mereka tidak hanya satu orang, banyak. Mereka membentuk kelompok, ya, menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan mereka. Sampailah berita itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penguasa ketika itu. Mereka dikumpulkan, dimintai taubat. Diminta agar mereka bertaubat. Mencabut pernyataan mereka. Fa'abau. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau bertaubat. Mereka bersikeras menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Faqaddalahumul akhadid wa mala'aha qad hataban wa adrama fiha annab. Maka karena tidak bertaubat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menghukum mereka. Menghukum mereka. Yakni digalikan parit yang besar, kemudian dinyalakan, diberi kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Faqadafah wahum ahya'un. Kemudian orang-orang yang menyatakan, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Tuhan mereka dilemparkan ke dalam kobaran api itu. Satu persatu dalam keadaan mereka hidup. Wa ma'lumun annal kafira mislul yahudi wan nasrani. Idza amara Allahu biqatlihi la yajuzu ihraquhu bin nar. Dan di antara perkara yang maklum, orang kafir yang nyata-nyata kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membunuh mereka, tidak boleh dibakar dengan api. Jadi membakar, membunuh dengan membakar, Itu secara syar'i tidak boleh. Secara syar'i tidak. Namun ini ijtihad beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kekufuran mereka yang sangat, sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghukum mereka dengan dibakar. Fa ulima annahum aghladu kufran minal yahudi wa nasara. Sehingga diketahuilah bahwa kekufuran, tingkat kekufuran mereka yang menyatakan Ali itu sebagai Tuhan, itu lebih tinggi tingkat kekafirannya daripada Yahudi dan Nasrani. Hada wa hum yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara wa yaqra'una al-qur'ana akhidina lahu an ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan, mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka itu orang-orang yang kalau di malam hari rajin sholat malam. Kalau di siang hari, mereka rajin berpuasa. Bahkan mereka menimba ilmu, pandai membaca Al-Quran, menimba ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Murid-murid para sahabat. Orang-orang soleh. Tapi amalan-amalan mereka soleh, tetapi apa? Tapi mereka meyakini satu keyakinan yang menyebabkan mereka kafir. Menyebabkan mereka kafir. Falamma ghalau fi 'Ali dzalikal ghulu ahraqahum fin nari wa hum ahya. Ketika mereka hulu, bersikap ekstrim, menyatakan Ali sebagai Tuhan, maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghukum mereka dengan dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Wa ajma'a sahabatu wa ahlul ilmi kullihim ala kufrihim. Dan semua para sahabat, semua para ulama yang ada ketika itu sepakat menyatakan kekafiran mereka, orang-orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Meskipun para sahabat tidak setuju dengan cara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menghukum mereka dengan dibakar. Tetapi mereka sepakat bahwa mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang kafir. Fa'ina hada mimman yakulu fil badwi tilkal maqalah. Ma'atirafihi bihadihil kisati wa amtaliha. Wa'atirafihi annal badwa kafaru bil islam kullihi illa annahum yakuluna la ilaha illallah. Kata beliau, di mana? Ini perbandingan. Orang-orang dengan orang-orang Badui, kita masih membahas orang-orang Badui yang orang-orang pedalaman yang mereka meyakini keyakinan-keyakinan kesyirikan. Ya. Ya nikmat, di mana perbandingan mereka? Antara orang-orang Badui dengan orang-orang ini tadi. Dimana orang-orang yang mengatakan bahwa para ulama kan dalam tanda petik yang mengatakan bahwa orang Badui yang melakukan berbagai macam kesyirikan itu muslim, mengakui akan kisah ini, kebenaran kisah ini, juga mengetahui bahwa orang-orang Badui itu mengkufuri Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Kecuali mereka hanya menyatakan kalimat la ilaha illallah. Tapi mereka amalan-amalan Islam tidak dilakukan. Hanya karena dasar mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dinyatakan muslim. Orang-orang Badui tadi. Coba perhatikan gimana letak perbedaan mereka, yakni tingkat kekafiran mereka. Seharusnya orang-orang Badui yang demikian ini tadi, mereka mengamalkan amalan kekafiran, mengamalkan amalan kesyirikan, dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu lebih pantas untuk dihukumi kafir daripada orang-orang yang sholat, yang zakat, puasa, dari orang-orang yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Qala wa alam an haula'i innama hiya 'ala al-uluhiyyati wa ma 'alimna fihim jinayatan 'ala an-nubuwwati. Kemudian ketahuilah kejahatan mereka, kejelekan mereka hanya terletak pada sisi uluhiyah, yakni menyatakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sisi kejahatan mereka terhadap nubuah. Mereka tetap mengakui bahwa nabi itu, bahwa nabi yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisi kejelekan mereka atau kejahatan mereka itu pada sikap mereka mempertuhankan selain Allah. Waladzina qablahum jinayatuhum 'ala nubuwwah. Sedangkan yang kedua, yang sebelumnya kita bahas, kejahatan mereka ada pada sisi nubuwwah. Ada pada sisi nubuwwah, yakni menyatakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi, mengangkat meyakini adanya nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'alimna lahum jinayatan 'alal ilahiyah. Kita tidak ketahui dari pengikut Musailamah al-Kadzab itu yang menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Jadi bedakan antara pengikut Musailamah al-Kadzab dengan pengikut Ali bin Abi Thalib. Sisi kejahatan mereka terhadap agama ini. Kalau pengikut Musailamah al-Kadzab, sisi kejahatan mereka adalah berbuat jahat dalam hal nubuah. Melanggar kehormatan nubuah. Yakni mereka menyatakan Musailamah sebagai nabi tanpa melanggar sisi uluhiyah, yakni tidak menyatakan adanya Tuhan selain Allah. Mereka tidak menyatakan Musailamah sebagai Tuhan. Tidak. Hanya dalam hal nubuah. Sementara pengikut Ali bin Abi Thalib, mereka meyakini Ali sebagai Tuhan. Dan tidak meyakini Ali sebagai Nabi. Jadi kejahatan mereka pada uluhiyah. Bukan pada nubuah. Uluhiyah dan nubuah ini, kalau kita nyatakan itu ya persyahadatan kita itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita menyatakan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, itu mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, berarti dia telah menggugurkan kalimat syahadat ini. Telah menggugurkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi meskipun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, setiap saat kalau dia menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah atau dia berdoa beribadah kepada selain Allah, maka dia telah membatalkan syahadat dia sendiri. Sehingga syahadat itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Kemudian ketika seseorang menyatakan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, maka dia tidak boleh meyakini adanya Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya salah satunya meyakini bahwa tidak ada Nabi sepeninggal beliau. Kalau dia meyakini ada Nabi sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah meruntuhkan, telah menggugurkan persyahadatan dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar kalimat yang untuk diucapkan, bukan. Bukan hanya sekedar untuk dilantunkan, diucapkan setiap saat. Tetapi kalimat itu memiliki konsekuensi, memiliki hal-hal yang wajib untuk diyakini, memiliki hal-hal yang wajib untuk diamalkan. Ketika seseorang meyakini dan mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan syahadat dia, maka dia telah meruntuhkan kalimat syahadat yang dia ucapkan. Dalam artian dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Seperti disebutkan di sini, yang pertama yaitu seorang yang menyatakan bahwa ada Nabi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga di sini yaitu yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, mempertuhankan selain Allah. وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ شَيْئًا مِنْ مَعْنَى شَهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا أَصْلُ الْإِسْلَامِ. Dan inilah dari hal, dari perkara yang menjelaskan sedikit tentang makna dua kalimat syahadat yang merupakan pondasi Islam. Itu diantara makna syahadat. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat syahadat, pahami apa maknanya, apa konsekuensinya. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, maka di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ada keyakinan-keyakinan yang harus diyakini. Tidak boleh dilanggar. Yang tentunya dipelajari di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid. Allah jalla a'lam bisawab. Qala ad-dalil rabi. Dalil yang keempat. Ma waqa'a fi zamani sahabah aidan. Yaitu peristiwa yang terjadi di zaman sahabat juga. Wa hiya qisatu al-Muhtar ibni Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Yaitu kisah Al-Muhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Siapa? Al-Muhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi ini. Wa huwa rajulun minat tabi'in. Muhtar bin Abi Ubaid ini seorang tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Ini muridnya para sahabat. Musahirun li Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu. Punya hubungan perpisanan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa an abihi mudhhirun lis-shalah. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi ini menampakkan kesolehan di hadapan kaum muslimin, dia menampakkan amalan-amalan saleh. Fa dhahara fil Iraq. Kemudian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi ini memunculkan dirinya di Irak. Di Irak. Yang ketiga pada masa-masa tabi'in, Irak ini merupakan pusat. Ini bisa dibilang ibu kota kaum muslimin ketika itu. Kufah, Basrah. Ya. Yatlubu bidamil Husain wa ahli baitihi. Dia memunculkan diri di Irak, memprotes pemerintah dan menuntut untuk membalas, mengusut tuntas tentang kejadian pembunuhan Al-Husain bin Abi Thalib dan keluarganya. Jadi dia mengajak orang lain, mengompori orang lain untuk demo, mengajak istilahnya menuntut agar kematian Al-Husain itu dibalas. Orang-orang yang membunuhnya ditangkap kemudian dibunuh. Fakutila Ibnu Ziyad. Pada peristiwa itu terbunuhlah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad. Wa mala ilaihi man mala li talabihi jama ahlil baiti mimman dolamahum Ibnu Ziyad. Sehingga dibunuhlah Ibnu Ziyad dan condonglah orang-orang yang condong artinya mendukung Ibnu Ziyad menuntut dahnam, menuntut darah Ahlul Bait dari orang-orang yang didolimi oleh Ibnu Ziyad. Fastawalau 'alal Iraq. Kemudian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini menguasai Irak. Ini Ibnu Ziyad menjadi sebagai penguasanya di daerah tersebut. Kemudian dibunuh oleh mereka dengan anggapan apa? Menegakkan keadilan. Sehingga mereka mengambil alih Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini mengambil alih kepemimpinan Irak. Wa adhara syara'i al-Islam. Wa nasabal qudata wal a'immata min ashabi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Setelah memimpin Irak, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi pun menampakkan syariat-syariat Islam. Menampakkan syariat-syariat Islam, menempatkan para qudhah, qadhi, hakim-hakim, dan para imam-imam dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Diberi jabatan olehnya. Wa kana huwa alladhi yusalli bin nasi al-jumu'ata wal jama'ah. Dan dia yang memimpin manusia salat Jumat, salat jamaah. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Lakin di akhir amrihi za'ama annahu yuha ilaihi. Akan tetapi akhir-akhirnya dia mengklaim, menyatakan bahwa dirinya menerima wahyu. Jadi setelah membunuh para pembunuh Al-Husain dan Ahlul Baitnya radhiyallahu ta'ala kemudian menguasai Irak, menampakkan amalan-amalan soleh, mengangkat para tabi'in dari murid-murid Abdullah Ibnu Mas'ud sebagai pejabat-pejabat penting di pemerintahannya. Namun kemudian dia menyatakan bahwa dia mendapatkan wahyu. Berarti apa? Berarti dia menyatakan bahwa dirinya Nabi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini kemudian menyatakan bahwa dirinya Nabi. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayyara ilaihi Abdullah ibn Zubair jaisan. Sehingga apa? Sehingga Abdullah ibn Zubair mengutus pasukan untuk memerangi mereka. Abdullah ibn Zubair seorang sahabat. Abdullah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhumah. Fahazamu jaisahu. Dan berhasil mengalahkan pasukan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi. Wa qataluhu. Dan berhasil membunuh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi. Yang menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Wa amirul jaish Mus'ab ibn Zubair. Dan pemimpin pasukan ketiga itu adalah Mus'ab ibn Zubair. Ini saudara Abdullah ibn Zubair. Wa tahtahu imra'atun. Abuha ahadus sahabah. Dan salah satu istri daripada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid itu ada seorang wanita yang ayahnya seorang sahabat. Jadi punya hubungan apa? Perbesanan dengan siapa? Abdullah ibn Umar. Abuha ahadus sahabah. Jadi Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi itu punya beberapa istri, salah satu istrinya ayah istrinya ini tadi seorang sahabat. Fada'aha Mus'ab ila takfirihi. Kemudian dia dipanggil oleh Mus'ab ibn Zubair dan diminta untuk menyatakan kekafiran suaminya, yaitu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ini, bagaimana pendapatmu tentang suamimu, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid? Bertaubatlah dan nyatakan bahwa Al-Mukhtar bin Abi Ubaid itu telah kafir dikarenakan menganggap dirinya sebagai nabi. Pak Abad. Namun istrinya itu tadi tidak mau. Fakataba ila akhihi Abdillah yastaftihi fiha. Sehingga apa? Sehingga Mus'ab ibn Zubair mengirim surat kepada saudaranya, yaitu saudara si wanita tadi, yaitu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Yastaftihi, minta fatwa kepada Abdullah ibn Umar. Apa yang harus aku lakukan dengan istrinya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi ini? Fakataba ilaihi in lam tabra' minhu faqtulha. Maka Abdullah ibn Umar memberikan fatwa, dia harus menyatakan bersihnya dia. Yani tidak ikut terlibat aksi suaminya. Dia harus menyatakan bahwa suaminya telah kafir karena menyatakan dirinya sebagai nabi. Kalau tidak, kata Abdullah ibn Umar, bunuh dia. Bamtana'at faqatalaha Mus'ab. Dan ternyata istrinya tadi tetap tidak mau menyatakan kekafiran Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakhafi. Sehingga Mus'ab bin Zubair pun membunuhnya. Kenapa dibunuh? Ya karena dia meyakini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid sebagai nabi. Dan tidak mau bertaubat. Terjatuh ke dalam kekafiran. Wa ajma'al ulama kulluhum ala kufri Al-Mukhtar. Dan semua ulama, baik dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, semuanya sepakat menyatakan kekafiran Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ma'a iqamatihi sya'airil Islam. Padahal Al-Mukhtar ketika memimpin Irak menampakkan syariat-syariat Islam. Lima jana ala nubuah, dikarenakan kejahatan dia terhadap nubuah. Lancang menyatakan dirinya sebagai nabi. Wa idza kana sahabatu faqatalu al-mar'ah allati hiya min banati sahabah lamma imtana'at min takfirihi fa kaifa biman lam yukaffiru al-badwa ma'a iqrarihi bi halihim. Apabila sahabat saja membunuh anaknya sahabat yang tidak mau mengkafirkan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengkafirkan Badui yang mereka meyakini keyakinan-keyakinan kufur, meyakini keyakinan-keyakinan kesyirikan, ya. Fakaifa biman za'ama annahum hum ahlul Islam wa man da'ahum ila al-Islam wal kafir. Lalu bagaimana dia menyangka, menyatakan bahwa orang-orang Badui tadi adalah ahlul Islam dan menyatakan dan menganggap yang wa man da'ahum ila al-Islam wal kafir. Dan yang mengajak mereka kepada Islam kemudian dinyatakan sebagai kafir. Ini salah kaprah artinya seperti itu. Orang-orang yang di dalam tanda petik para ulama tadi yang menyatakan muslimnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Wahai Rabb kami, kami memohon kepada Engkau maaf dan memohon kepadamu keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.